aminkum ahadun yatawaddau fayuhsinul wudu'a thumma yaqulu hina yafrughu min wudu'ihi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'a. Seorang yang selesai berwudu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan, dan ia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.